hum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca fikih hasad karya Al-Mustafa Al-Adawi hafizhahullahu ta'ala. Selanjutnya qala al-musannif hafizhahullahu ta'ala, al-hasidu tanzili 'alaihi al-balaya. Orang yang hasad akan tertimpa berbagai macam bencana. Thumma innal hasida, kemudian orang yang hasad akan tertimpa berbagai macam bencana di dunia, lihadil kabirah, karena dosa besar yang dia miliki yaitu hasad. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan dosa yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah maafkan banyak dosa kalian. Karena seandainya semua dosa itu berbuah musibah, maka binasalah manusia. Kemudian al-hasid makruhun indal khalqi, orang yang hasad itu tidak disukai oleh lingkungannya, tidak disukai oleh orang-orang di sekelilingnya. Kemudian orang yang hasad yakunu madmuman, adalah orang yang tercela dan dibenci oleh orang-orang di sekelilingnya. Makruhan bainahum, tidak disukai oleh orang-orang di dekatnya, karena mereka mengetahui bahwasanya orang ini hasad dan benci dengan mereka. Kemudian gambaran orang yang hasad bersama orang yang dia dengki, orang yang dengki dan dengan orang yang dia dengki. Maka di antara madaril hasad, dampak buruk dari hasad, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Razi. Haitsu qal, Ar-Razi mengatakan, innaka asaka, boleh jadi anda hasad dengan seseorang yang berilmu, maka anda tuhibu ingin agar dia yukhti, agar dia punya pendapat yang salah berkenaan dengan agama. Lalu anda akan menyingkap kesalahannya, wa yaftadih, maka dia pun dipermalukan. Dan anda ingin agar lisannya kelu, sehingga dia tidak bisa berbicara. Atau bahkan kemudian anda orang yang hasad, maka ingin agar dia sakit, hatta la yu'allima wa la yata'allam, sehingga orang tersebut tidak bisa mengajar dan tidak bisa belajar. Wa ayu ithmin yazidu ala dhalik, dan dosa manakah yang lebih besar, yang lebih banyak, yang lebih bertambah dibandingkan semacam ini. Wa ayu martabatin, dan derajat seperti apakah yang lebih rendah, ni akhassu, lebih rendah min hadi dari hal ini. Wa qad dhahara min hadhil wujuh ayal hasid, dan nampaklah dari sisi-sisi ini, wahai orang yang hasad, bahasanya anda, wahai orang yang hasad, itu bimathabah, seperti orang yang melemparkan batu ke arah musuh, liyusiba bihi maqtalahu, supaya dia bisa menimpakan dengan batu tersebut, bisa menjadi menyebabkan matinya si musuh. Namun ternyata batu tadi tidak mengenai musuh, namun mental, yarjik, kemudian kembali ke hadaqatihi, hadaqah, hitam-hitam di mata, sisi hitam dari mata. Maka yarji ila hadaqatihi, kembali ke matanya sendiri. Dan itu matanya yang kanan, lalu batu tadi mencongkel matanya. Maka si orang yang hasad ini semakin bertambah marahnya. Kembalilah dia melemparkan batu yang kedua dengan lemparan yang lebih keras dari batu yang pertama, namun ternyata batu mental kembali mengenai mata kirinya, akhirnya butalah dia. Faizdatu ghaizuhu, maka ketika dia buta dua-duanya, maka bertambahlah marahnya. Kembali dia melemparkan batu yang ketiga, dan batu ketiga ini mental kembali ke kepalanya, lalu menjadi sebab lukanya kepalanya. Sedangkan musuhnya salimun fi kulli ahwal, sedangkan musuhnya itu sehat-sehat saja di tiga lemparan batu tadi. Wal wabal raji'un ilaihi da'iman, sedangkan bencana itu kembali kepada orang yang dengki da'iman selalu. Dan musuh-musuh orang ini yang ada di sekelilingnya pun gembira dengan keadaan dirinya dan mentertawakannya. Maka itu gambaran orang yang hasad, orang yang dengki dengan orang yang lain. Intinya semakin dia dengki, maka dia sendiri yang semakin susah. Semakin dia dengki, semakin dia marah, kenapa orang lain dapat nikmat, maka dia sendiri yang tambah sengsara. Digambarkan dengan dengki pertama yang menyebabkan butanya mata kanannya dan butanya mata kirinya, kemudian babak belur kepalanya dan seterusnya. Bahkan keadaan orang yang hasad lebih jelek daripada keadaan orang ini, karena batu yang mental itu tidaklah menghilangkan kecuali mata. Walau baqiyat lafatat bil mauti, dan seandainya baqiyat, seandainya mata tersebut itu kemudian tetap ada dalam keadaan rusak, keadaan luka, lafatat, niscaya mata tersebut pun akan rusak juga bil mauti, dengan kematian. Wa amma hasaduhu, maka adapun hasad, maka hasad yang dimiliki oleh orang yang hasad, maka itu menggiring, mengantarkannya kepada murka Allah dan neraka. Dan hilangnya mata di dunia lebih baik daripada tetap adanya mata bagi seorang, namun dengan sebab mata itu dia masuk neraka. Fangdur, maka lihatlah bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menghukum orang yang hasad, orang yang dengki. Jika dia menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang dia dengki, fama azalaha anhu, maka tidaklah Allah menghilangkan niat, menghilangkan nikmat tersebut dari orang yang dia dengki. Thumma azala nikmatal hasid, namun yang terjadi Allah hilangkan nikmat, ketentraman hidup dan sebagainya yang ada pada diri orang yang dengki. Maka ini menunjukkan benarnya firman Allah Ta'ala, wala yahikul makru sayyi illa bi ahli, maka yang jelek tidaklah berdampak kecuali kepada pembuat makar itu sendiri. Fahadhi adwiyatul ilmiyah, maka inilah obat berupa ilmu. Maka jika seorang itu memikirkan poin-poin ini, yaitu dia pikirkan dampak buruk dari hasad yang poin-poinnya telah disebutkan, bidhihnin safin wa qalbin hadirin, dengan pikiran yang jernih dan hati yang hadir, yang hati tidak kemana-mana, intofa'a min qalbihi narul hasadi, maka akan padamlah dari hatinya api hasad. Maka ini obat berupa adwa ilmiah. Wa amal amal an-nafi' fawa, adapun amal yang bermanfaat bagi orang yang hasad adalah dengan melakukan berbagai macam aktivitas yang itu bertentangan dengan konsekuensi hasad. Fa'in ba'asau al-hasadu alal qadahi, maka jika hasad di hati itu mendorong seorang untuk mencela orang yang dia dengki, kallafalisanahu al-madahalahu, maka obatnya hendaklah dia paksa lidahnya untuk memuji orang yang dia dengki. Wa in hamalu ala takabur alaih, jika dengki di hati itu mendorong seorang untuk sombong di hadapan orang yang dia dengki, maka hendaklah dia paksa dirinya untuk tawaduk di depannya. Jika hasad itu mendorongnya untuk qat'i asbabil khairi anhu, memutus sebab-sebab kebaikan anhu darinya, jika dengki itu mendorong orang untuk tidak berbuat baik kepada orang yang dia dengki, maka adalah dia paksa dirinya untuk berupaya fi'isal al-khairat, mengantarkan dan memberikan kebaikan kepada orang yang didengki. Famahma arafa al-mahsudu dhalika, maka jika orang yang didengki itu mengetahui seperti itu, bahasanya orang ini sebenarnya dengki sama saya, namun dia berusaha untuk melawan dengkinya, toba qalbuhu wa habbal hasida, maka hatinya pun akan nyaman dan bahkan dia akan cinta dengan si orang yang dengki. Wa dzalika yufdi akhiral amri ila zawil hasadi, dan hal tersebut yufdi ila mengantarkan akhiral amri, di keadaan akhirnya akan mengantarkan pada hilangnya hasad dari diri orang yang hasad, karena dua alasan. Yang pertama, orang yang didengki, jika dia mencintai orang yang dengki, maka dia akan melakukan berbagai macam hal yang disukai oleh si pendengki. Maka fahina idzin yasir, maka jadilah orang yang dengki tersebut akan mencintai orang yang didengki, dan hilanglah hasad jika ini terjadi. Karena hasad adalah benci dengan orang yang didengki. Ketika yang terjadi adalah cinta dengan orang yang didengki, maka hilanglah hasad. Kemudian yang kedua, jika orang yang hasad itu melakukan kebalikan dari konsekuensi hasadnya, ala sabil takalluf, dan itu dia paksa-paksakan, dia latih dan dia paksa, yuzilu yata yazilu dhalika bil akhirati taba'an lahu fayazulu al-hasadu anhu, maka hal tersebut akan menghilangkan atau yuzilu dhalika bil akhirati taba'an, maka hal tersebut, latihan ini akan menghilangkan bil akhirati, pada akhirnya akan menghilangkan tabiat yang dia miliki, tabiat hasad yang dia miliki. Fayazulu al-hasadu anhu, maka hilanglah hasadnya. Maka ketika dia dipaksa dirinya untuk tidak memiliki dengki, maka setelah lama berlatih, maka dia akan sukses. Karena al-adah itu adalah tabi'ah thaniyah, kata pepatah Arab, kebiasaan dan sesuatu yang telah mentradisi itu akan menjadi tabiat yang kedua, akan jadi karakter yang kedua di samping karakter asli. Ketika dia biasakan dirinya untuk melakukan kebalikan dari dengki, maka itu lama-lama akan jadi tabiat dan jadi karakter. Nah, inilah obat hasad bagi orang yang hasad. Kemudian yang kedua adalah, atau selanjutnya adalah, dari tinjauan orang yang didengki, min wasaili daf'il hasad anil mahsud, sarana-sarana mencegah dampak dengki dari orang yang didengki. Yang pertama, bertawakal kepada Allah dan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di Tafsir Al-Qayyim, Ibnu Qayyim, Tafsir Al-Qayyim ada satu buku, satu jilid tebal, bukan tulisan Ibnu Qayyim, namun tulisan orang yang mengumpulkan perkataan-perkataan Ibnu Qayyim tentang tafsir. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, wa tawakkulu min aqwal asbab, tawakal adalah sebab yang paling kuat, yang paling hebat, yang dengannya seorang hamba bisa mencegah malayutiku, berbagai hal yang sebenarnya tidak mampu dia tangani, dia hadapi, berupa gangguan orang lain, kezaliman dan permusuhan mereka. Dan tawakal adalah sebab yang paling kuat untuk terwujud hal tersebut. Fa'inallah hasbuhu aikafihi, karena Allah mencukupi orang yang bertawakal. Dan siapa saja yang Allah cukupi dan Allah jaga, Allah lindungi, maka tidak ada harapan bagi musuhnya. Walayaduru, dan musuh pun tidak akan bisa membahayakannya. Ila adan labuda minhu, kecuali gangguan yang tidak boleh tidak harus dihindar, yang tidak boleh tidak tidak bisa dihindari. Semacam gangguan karena dingin, karena panas, karena dingin, karena lapar dan haus. Wa imma ayaduruhu bima yablaghu minhu muraduhu, adapun bisa musuh itu bisa membahayakan orang yang bertawakal dengan bahaya yang itu mewujudkan maksud si musuh, falyakunu abadan, maka itu sama sekali tidak akan pernah terjadi. Maka musuh cuma bisa membahayakan dengan bahaya yang memang itu dialami oleh semua manusia. Adapun membahayakan orang yang bertawakal dalam artian mewujudkan maksud si musuh, maka itu tidak akan pernah terjadi. Wal far wa faqun bainal adza alladzi wa fi dhahir idza'un lahu wa fil haqiqati ihsanun ilaihi wa idrarun binafsihi wa baina darar alladhi yatashaffa bihi minhu. Maka bedakan antara gangguan yang secara sekilas atau secara lahiriah itu adalah gangguan bagi seseorang, padahal fil haqiqah, pada hakikatnya dan sebenarnya itu adalah bentuk ihsanun ilaihi, bentuk kebaikan untuk dirinya. Wa idrarun binafsihi, dan itu malah berbuat baik kepada orang tersebut, si orang yang bertawakal, dan itu membahayakan si orang yang memusuhi. Bedakan antara bahaya semacam ini dengan ad-darar, madarat alati yatasyafa bihi minhu, yang memuaskan musuh, yang memuaskan musuh. Maka orang yang bertawakal, Allah akan lindungi dari madarat jenis yang kedua, yaitu madarat yang memuaskan hati musuhnya. Meskipun dia mendapatkan madarat, maka itu madarat jenis yang pertama. Qala ba'du salaf, ada salah satu ulama salaf yang mengatakan, ja'alallahu likuli amalin jaza'an min jinsihi, wa ja'ala jaza'at tawakuli alaihi nafsa kifayatihi li'abdihi. Allah jadikan dan Allah tetapkan setiap amal itu memiliki balasan sejenis dengan amalnya. Dan Allah jadikan balasan tawakal adalah nafsu kifayah, adalah Allah cukupi orang yang bertawakal. Allah memberikan kecukupan dan mencukupi hambanya yang bertawakal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu, siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Allah tidak katakan walam yakul, dan Allah tidak firmankan nu'tihi kada wa kada minal ajr kama qala fil a'mal. Allah tidak katakan siapa yang bertawakal maka akan saya beri ganjaran demikian-demikian sebagaimana firman Allah untuk amal-amal yang lain. Namun Allah jadikan dirinya subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang mencukupi hambanya, yang bertawakal kepadanya, Allah yang mencukupinya dan melindunginya. Falau tawakkala al-abdu ala Allah haqqa tawakkulih, maka seandainya seorang hamba itu bertawakal pada Allah dengan betul-betul bertawakal, wa qaddathu as-samawati wal ard, dan langit dan bumi seluruhnya itu melakukan kait, melakukan makar, konspirasi dan tipu daya, wa man fihinna, maka seandainya langit dan bumi dan semua makhluk isinya itu tidak melakukan konspirasi, makar dan tipu daya untuk orang yang bertawakal dengan betul-betul tawakal, la ja'ala lahu rabbu makhraja min dzalika, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan datangkan jalan keluar. Wa kafahu wa nasarahu, Allah akan cukupi, dan artinya Allah akan lindungi dia dari bahaya, semua bahaya tersebut, dan Allah akan bela orang itu. Maka di sini ada ungkapan hiperbol, seandainya seorang yang betul-betul tawakal pada Allah itu dimusuhi oleh semua orang, bahkan sejagat raya, langit dan bumi dan semua isinya, tetap dia akan jadi keluar sebagai pemenang. Dia akan keluar dan dia akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitannya. Maka di sini Ibnul Qayyim menyampaikan bahasanya balasan tawakal itu unik. Allah jadikan balasan tawakal adalah dirinya sendiri. Allah jadikan balasan tawakal itu adalah Allah itu sendiri. Kalau amal-amal yang lain, siapa yang bersedekah, siapa yang ini berinfak, maka Allah akan beri ini. Siapa yang tawakal, fahuwa, maka dia Allah mencukupinya. Maka orang yang bertawakal, balasannya itu Allah itu sendiri. Allah sendiri yang akan jadi balasan untuk orang yang bertawakal. Dengan Allah cukupi, Allah lindungi orang yang bertawakal. Lain halnya dengan amal-amal yang lain. Amal-amal yang lain itu balasannya sejenis dengan perbuatannya. Siapa yang menutupi maka aku akan tutupi, siapa yang memberikan kemudahan akan aku beri kemudahan, dan seterusnya. Namun siapa yang kemudian bertawakal maka Allah yang akan jadi balasannya. Dalam Sahih Bukhari dari Ibn Abbas radhiallahu anhuma, Ibn Abbas mengatakan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan yang diucapkan oleh Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, dan ucapan yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang mengatakan bahasanya manusia yaitu Abu Sufyan telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, takutlah kalian. Maka Allah berikan tambahan iman kepada para sahabat dan mereka yaitu Nabi dan para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil takfi min kulli syai', itu akan mencukupi dan membereskan segala sesuatu. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil yang dibaca dengan penuh penghayatan dan penuh keyakinan akan mencukupi dan membereskan segala sesuatu, baik gangguan lahiriah atau dari musuh yang tersembunyi atau dari kejahatan orang yang hasad atau penyesatan setan atau yang lain. Kemudian kiat yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersabar dan bertakwa, la yadurkum kaiduhum syai'a. Maka konspirasi mereka, tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah meliputi dan mengetahui secara detail apa saja yang mereka lakukan. Maka sabar dan takwa, ya, keduanya bisa mencegah tipu daya orang-orang melakukan tipu daya, konspirasi orang-orang melakukan konspirasi, makar orang-orang yang berbuat makar. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jagalah aturan-aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah aturan-aturan Allah, maka engkau akan dapati Allah itu melindungimu dan ada di hadapanmu. Dan sebagaimana perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, faman hafizallaha hafizahullahu wa wajadahu amamahu aynama tawajjaha, wa man kana Allahu hafizahu wa amamahu faman yakhafu wa man yahdharu. Siapa yang menjaga aturan-aturan Allah, siapa yang peduli dengan aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjaganya dan dia akan dapati Allah ada di hadapannya kemana saja dia menghadapkan dirinya. Dan siapa saja yang Allah menjaganya dan ada di hadapannya, maka siapakah yang akan ditakuti orang ini dan siapakah yang perlu diwaspadai oleh orang ini? Jawabannya tidak ada. Maka jika seorang mukmin menimpa seorang mukmin musibatun musibah, wahallabi balaun, dan bala hallabi menimpanya dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersabar dan wattaqa dan bertakwa karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilanglah syamatatul hasid. Maka akan hilanglah syamatah. Syamatah itu senangnya musuh karena musibah yang menimpa musuhnya. Ya, maka tentu orang yang hasad itu senang jika orang yang dia dengki itu susah. Namun siapa yang mendapatkan musibah? Ya, siapa yang mendapatkan musibah? Kemudian dia sikapi musibah itu dengan sabar dan takwa, maka Allah tidak akan wujudkan syamatah. Maka musuhnya tidak akan bergembira dengan kesusahannya. Namun yang terjadi, wasdada al-hasidu hasarat. Maka seorang yang hasad ini semakin bertambah penyesalannya, wa tamazzaqat nafsuhu, dan tercabik-cabiklah jiwanya, wa dhahabat sudan, dan sia-sialah apa yang dia lakukan, lima yarahu, karena dia melihat tajalludil mu'min, kesabaran seorang mu'min, wa sabrihi, dan kesabarannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam. Barudawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.